Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembacaan kitab atau yakni syair dari Baikuniyah, pembahasan tentang mustalah hadis. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang hadis mutarib, yakni hadis yang itu goncang. Dan hadis mutarib itu adalah hadis yang dhaif. Sebelumnya hadis mu'alal, ya, hadis mu'alal, hadis yang dia itu mempunyai penyakit. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh Al-Imam Baikuni rahimahullah ta'ala pembahasan hadis berikutnya, hadis mudraj, hadis al-mudraj, tambahan, ya, lafad yang ditambahkan oleh sebagian rawi di dalam hadis Nabi SAW. Sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran contoh hadis mudraj. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, lil abdi al-mamluk ajron, untuk budak yang dimiliki orang ajron punya dua pahala. Lafadznya hadis itu aja. Jadi budak itu punya dua pahala. Dalam lafadz yang disebutkan, kenapa dia mendapatkan dua pahala? Karena dia taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Maka di situ Abu Hurairah menambahkan, ya, sebagian ulama mengatakan diketahui dengan apa? Dengan jalan yang lain, bahwa ini bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat aneh kemudian Nabi mengucapkan kalimat ini. Berarti ada sebagian rawi yang menambahkan lafadz itu. Nabi cuma mengatakan budak itu mempunyai dua pahala. Kemudian ada tambahan, sebagian rawi menambahkan, waladhi nafsi biyadhi, demi yang jiwaku di tangannya, laulal jihad, kalaulah tidak karena jihad, fisabilillah, di jalan Allah, walhaj, demikian juga haji, wabiru ummi, dan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amut, aku lebih suka untuk mati, wa ana mamluk, aku dalam keadaan sebagai budak. Lihat ini, lafadz waladhi nafsi biyadi ini adalah tambahan dari rawi. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari si mana kita katakan bahwa itu adalah bukan ucapan Nabi? Karena secara makna itu sangat aneh. Disebutkan di sini, seperti oleh Imam Syuuti, demikian juga yang lainnya. Sisi anehnya adalah li'annahu yamtani minhu sallallahu alaihi wasallam ayatamana rik. Yani tidak mungkin Nabi berangan-angan menjadi seorang budak. Namanya budak tidak bisa dengan bebas. Adapun orang merdeka bebas menyampaikan dakwah tanpa kemudian dikekang dengan majikan dan sebagainya. Demikian juga yang jelas lagi, wali'anna ummahu lam takun idzaka mawjudah. Karena ibunya waktu itu tidak ada. Nabi SAW beliau dalam keadaan menjadi seorang rasul, ibunya sudah meninggal jauh. Bahkan sebelum beliau lahir, bapaknya meninggal. Kemudian beberapa saat ketika beliau lahir, ya, ketika umurnya yakni 6 tahun semisal itu, kemudian ibunya meninggal. Kan demikian. Jadi ini menunjukkan lafadz ini tidak mungkin datang dari Nabi SAW. Itu sebagai gambaran, namanya hadis mudraj, tambahan. Kemudian disebutkan, ya, oleh Imam Baikuni, wal mudrajatu fil hadisi ma'atat min ba'di al-fadhi ruwati tasolat. Wal mudrajat, hadis-hadis mudraj, tambahan, ya, tambahan-tambahan dalam hadis, ma'atat, yakni apa yang datang, min ba'di al-fadhi ruwat, dari sebagian lafad-lafad yang dibawakan oleh perawi hadis. Perawi hadis yang menambahkan, bukan Nabi SAW. Itu solat yang bersambung dengan hadis tersebut. Itu. Maka di sini ada definisi hadis mudraj, wal hadis alladzi fi al-fataqa min ba'di ruwah. Hadis mudraj itu adalah hadis yang di dalamnya ada lafaz-lafaz yang muncul dari sebagian rawi. Muttasilatan bil hadis, yang bersambung dengan hadis. Sama saja di dalam matan lafaz hadis itu ataupun di dalam sanad. La yubainu lisami, tidak dijelaskan kepada orang yang mendengar. Demikian, tidak dijelaskan. Orang menyangka itu adalah dari lafadz Nabi SAW. Jadi ini hadis mudraj, tambahan. Lalu bagaimana kita mengetahui hadis itu adalah tambahan, bukan hadis Nabi SAW? Bi'ayatil hadis mimba di turuk. Bi'ibarah tafsilu hadha min hadha. Ini bisa diketahui dengan jalan hadis yang lain, sehingga apa? Sehingga bisa dipisahkan ini dan itu. Itu, ya, jadi hadis mudraj itu bisa diketahui dengan apa? Dengan disebutkan Di dalam hadis yang lain yang menunjukkan itu bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan bahwa mudrot ini bisa muncul di awal hadis, ya, bisa muncul di tengah hadis, bisa muncul di akhir hadis. Arba hadis yang tadi kita contohkan, mudrotnya muncul di mana? Di belakang. Nabi cuma mengatakan untuk budak itu, ya, mendapatkan dua pahala, itu saja. Kemudian ditambahkan, ya, kalaulah jihad demikian juga karena, kalaulah tidak karena haji demikian juga berbakti kepada ibuku, maka aku ingin menjadi orang yang budak saja. Nah, seperti itu kan tambahan ada di belakang. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Syuuti di Tadribur Rawi bahwa al-ijrat bi aksami haram bi ijma. Mudraj, ya, dengan jenis apapun ini tadi itu adalah haram, tidak boleh. Demikian. Tapi sebagian mengatakan kalau itu untuk memberikan tafsir maka boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau mendapatkan wahyu, sebelumnya beliau adalah apa? Yatahannas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas, kemudian Aisyah mentafsirkan yatahannas yakni apa? Yata'abbad. Nabi suka untuk kemudian menyendiri di Gua Hira. Yatahannas yakni beribadah. Demikian disebutkan. Nah, ini tambahan lafaz ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha ingin memberikan apa? Tafsir atau penjelasan. Ini demikian. Ini hadis tentang hadis mudraj. Dan hukumnya secara umum itu adalah haram. Ya, berarti dia ingin menambahkan, yang ingin menambahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Al-Kabair.